hujan gerimis kemari, turun tercara sasari. Langit nu kacida cahar, gerimis ngadadak datang. Ngecrek lila kara atna, jika nu nepikeun beja, meureun eta kila-kila, tanda rek ngeclak cisoca. Cekuanci ninggang mangsana, ninggakeun salamina. Duh, geuning buktina, anjeunan karila yona, tutunggu jadi ciri. Nan saukur tua ngajajap salalamina, carita jadi kecrak naci soca. Lir gerimis kamari, ngecrek lila kara atna, jika nu nepikeun beja, meureun eta kila-kila, tanda rek ngeclak cisoca. Salamina, panjenengan kari layona. Kutunggu jadi ciri jajab salalamina carita jadi kecelak naci socak.